إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Bismillah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masih pada pembahasan-pembahasan haji. Pada kesempatan ini insyaallah pembahasan haji yang terkait dengan melempar jumrah Aqabah. Babu kaifa turma jamratul Aqabah. Bab tentang bagaimana cara melempar jumratul Aqabah. Hadis yang ke-241 cetakan ini. An Abdurrahman ibn Yazid An-Nakhai annahu hajja ma'a ibn Mas'ud fara'ahu yarmil jamratal kubra bi sab'i hasayatin faja'ala al-bayta 'an yasarihi wa minan 'an yaminihi thumma qala hadha maqamul ladhi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ya. Dari Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai, annahu hajja ma'a ibn Mas'ud, bahwa beliau haji bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Fara'ahu yarmi, maka beliau yani Abdurrahman bin Yazid melihat Ibnu Mas'ud melempar jumrah Aqabah al-Kubra atau jumrah Aqabah bi sab'i hasayatin dengan 7 kerikil. Fa ja'ala al-baita 'an yasarihi. Beliau menjadikan posisi al-Ka'bah yani arah Ka'bah an yasarihi di sebelah kiri beliau, wa minan an yaminihi dan mina di sebelah kanan beliau. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, hadza maqamul ladzi unzilat alaihi, ini adalah tempat yang diturunkan padanya sallallahu alaihi wasallam surat Al-Baqarah. Ya, ini hadis yang disampaikan di sini terkait dengan tadi tata cara melempar jumrah Aqabah, ya. Jadi diceritakan di sini oleh Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai, beliau saat itu haji bersama Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdurrahman bin Yazid, ini berarti seorang tabi'in beliau, melihat Abdullah bin Mas'ud melempar jumrah Aqabah atau jumrah Kubra istilahnya, yang masyhur jumrah Aqabah, ya, terkadang disebut jumrah Kubra. Kubra itu artinya yang besar, karena di situ kan ada 3, ya, 3 jumrah. Yang pertama itu disebut Ula atau Sugra, yang pertama Ula atau Sugra itu yang kecil. Kemudian yang kedua Wusta, pertengahan, ya. Kemudian yang ketiga Kubra, yang besar atau Aqabah. Jadi nanti satu jalur ya. Yang pertama akan dilewati tadi, yang pertama kecil, pertengahan, kemudian yang besar yaitu Aqabah. Dikatakan di sini bahwa Abdullah bin Mas'ud melempar dengan sab'i hasayat, 7 kerikil. Nah, kita telah sebutkan pada kesempatan yang lalu, 7 kerikil ini dilempar dengan satu persatu ya. Kerikilnya juga kita telah sebutkan, yakni sebesar apa? Ruas jari kelingking ini kurang lebih. Yakni sebesar kacang kurang lebih ya. Lebih sedikit lah. Sebesar kacang atau koro kalau kita ini merah itu. Kurang lebih sebesar itu ya. Dan jangan lebih besar lagi. Karena Nabi SAW telah memperingatkan dalam hadis, "Bimithli hadza farmu." Dengan yang seukuran ini kalian hendaknya melempar. Wa iyyakum bil ghulu, dan jauhi perbuatan ghulu. Yakni jangan berlebih-lebihan. Sudah yang seukuran itu saja. Nah, kemudian disebutkan di sini tadi 7 lemparan, masing-masing satu lemparan dengan membaca takbir ya, Allahu Akbar gitu. Ya. Tidak boleh dilempar sekaligus, 7 kerikil langsung dilempar tidak boleh. Dan ulama rahimahumullah menjelaskan juga intinya itu bagaimana kerikil tadi masuk ke al-haud, itu haud itu apa ya, lingkarannya itu. Jadi kan ada tugu, ada lingkaran. Nah, bagaimana dilempar itu masuk ke situ, intinya ke situ. Ya. Kalau misalnya kelewatan, ya, melempar kok kelewatan, ya berarti itu diulangi, ya. Berarti enggak sah yang keluar, yang terlewat. Diulangi. Tapi kalau sekarang dengan kondisi tugu yang sudah dibesarkan seperti itu, ya hampir-hampir enggak akan terlewat. Ya, insyaallah akan kena dan masuk ke lubang itu. Kemudian disebutkan di sini, faja'ala al-baita an yasarihi wa minan an yaminihi. Beliau menjadikan al-bait, al-bait ini Ka'bah maksudnya. Jadi maksudnya adalah arah Ka'bah, karena jelas di situ kan jauh sekali dari Ka'bah, masih berkilo-kilo meter, sekian kilometer. Maksudnya adalah arah Ka'bah. Jadi kalau sekarang misalnya seperti saya duduk ini ya, berarti Ka'bahnya di sebelah kiri sana, ya kan? Wa mina an yaminihi, dan mina sebelah kanan, ya sebelah sana. Jadi mina ini daerah mina itu dengan Makkah ya, ya tidak jauh kan? Itu kalau kita jalan lurus terus dari mina terus lurus ya nanti sampai ke Makkah, sampai ke Masjidil Haram. Jadi posisinya secara jalur ya seperti itu. Misal saya duduk seperti ini, dari arah kanan terus ya di Mina, ya kan, terus nanti ke sana, ke arah kiri ya Makkah, Masjidil Haram, ya di situ Ka'bah, begitu ya. Jadi posisinya seperti ini. Berarti jamroh di sini, misalnya di gelas ini ya, ini jamrohnya. Nah, posisi melemparnya itu sunnahnya seperti ini. Ya. Ya boleh saja misalnya dari arah sebaliknya, dari arah sana lawannya, sehingga arah Ka'bah di sebelah kanannya, Mina di sebelah kiri. Ya boleh saja. Atau dari arah sini ya, jadi menghadap ke Ka'bah boleh. Atau dari arah membelakangi Ka'bah, ya boleh, semuanya sebetulnya bab boleh, ya boleh saja, semuanya diperbolehkan. Hanya saja sunnahnya adalah untuk jumrah Aqabah, maka seperti yang disebutkan ini. Tsumma qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Hadza maqamul ladzi unzilat 'alaihi suratul Baqarah." Ini adalah tempat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW surat Al-Baqarah. Disitulah beliau mendapatkan surat Al-Baqarah. Ya. Terkait dengan ini, sekaligus mungkin kalau tadi kita bicara jumrah Aqabah ya, ya, bagaimana dengan tuntunan pada jamarat atau jumrah-jumrah yang lain? Ya, jadi Nabi SAW setelah melimpar yang pertama, ya, itu beliau berdoa. Selesai melimpar yang pertama, kemudian beliau berjalan ke arah yang kedua, kan? Berarti, cuma beliau nggak langsung ke jumrah yang kedua ini. Beliau nyerong dulu. Ya, misalnya ini jumrah yang pertama di gelas ini kan, yang kedua ini make ini. Jadi beliau nggak langsung sini ndak, tapi beliau serong ke arah kanan dulu sana. Berhenti dan berdoa. Ya. Menghadap kiblat. Kalau doanya menghadap kiblat, ya. Setelah selesai doa, baru beliau mendekat ke jumrah yang kedua. Ya. Melempar 7 kali. Kemudian ya, setelah selesai dari jumrah yang kedua melempar, beliau juga enggak langsung ke yang ketiga, Aqabah enggak, tapi serong ke arah kiri sini. Berarti doa lagi, ya, menghadap kiblat. Setelah selesai doa, baru ke jumrah Aqabah, melempar jumrah Aqabah seperti ini yang tadi kita sebutkan. Dan setelah melempar jumrah Aqabah, tidak berdoa. Jadi langsung selesai jalan. Ya, lanjut ke mana? Makkah, ke Masjidil Haram. Gitu ya. Jadi saya ulangi, setelah jumrah Aqabah selesai, serong ke arah kanan, ambil posisi menghadap Ka'bah, berdoa, baru ke jumrah yang kedua, lempar 7 kali, jalan lagi serong ke arah kiri, ya, ambil posisi menghadap Ka'bah juga, doa lagi. Setelah doa, baru ke jumrah Aqabah, melempar. Setelah selesai melempar jumrah Aqabah, sudah langsung jalan. Jadi doanya cuma 2 kali di sini ya. Ya. Kemudian selanjutnya, atau di sini diingatkan juga oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam syarah ya, bahwa bab melempar ini kan ibadah ya. Ibadah. Dan melempar ini sesungguhnya kita mengenang ya, mengenang juga peristiwa dulu siapa? Nabi Ibrahim ketika digoda oleh syaitan ya. Saat beliau diperintah oleh Allah Azza wa Jal untuk menyembelih putranya Ismail sebagai ujian. Berat sekali, gimana anak kok disembelih. Cuma itu kan ujian saja. Nabi Ibrahim enggak tahu bahwa kelak ketika mau disembelih langsung diberhentikan. Jadi sini ingin menguji apa, bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Allah Azza wa Jal. Apakah lebih dia cintai perintah-perintah Allah atau anak? Nah ini kan ujian berat sekali ya kan. Ujian yang sangat-sangat-sangat berat. Ya. Tapi Nabi Ibrahim orang yang luar biasa dalam ketaatannya kepada Allah. Makanya mengatakan kepada anaknya juga sebelum melakukan, "Wahai anakku, aku melihat di mimpi seperti ini. Ya, inni ara fil manam anni adbahuk." Dalam mimpi aku melihat aku menyembelih kamu. Nah, itu mimpinya para nabi, wahyu. Maka si anak yaitu Ismail juga dengan taatnya yang luar biasa juga. Bukannya waduh, saya lari saja. Ya, itu kalau anak ya enggak taat kepada Allah ya kan. Tapi dia juga mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayah, lakukan yang diperintahkan kepadamu. Ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapat di aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Tidak akan lari, akan pasrah, sabar. Ya. Jadi bapak dan anak ini diuji dengan ujian luar biasa. Ya. Ya, sehingga ketika ingin melaksanakan ya. Nah, ini godaan-godaan ini, syaitan menggoda ini. Akhirnya dilemparlah oleh Nabi Ibrahim. Datang lagi, dilempar lagi. Nah, ini akhirnya lemparan-lemparan ini akhirnya menjadi sunnahnya ini. Melempar jamrah. Kalau sekarang yang sudah ngelempar setan lagi. Ya, bukan. Dulu itu Nabi Ibrahim ngelempar setan. Nah, sekarang enggak ngelempar setan lagi, tapi itu sebagai suatu amalan yang Allah syariatkan ya, sebagai ibadah dalam rangka taat kepada Allah. Allah perintahkan seperti itu, ya kita taat. Hikmahnya apa? Itu diantara hikmahnya adalah biar kita mengenang peristiwa-peristiwa itu. Nah, maksudnya begitu ya. Tapi kalau ada orang yang sekedar melempar sudah selesai kayak aktivitas biasa, ya sebetulnya kurang mengena itu, kurang mengena. Tapi kalau orang mengetahui sejarahnya seperti itu, terus dia merenungi, dia akan mendapati bagaimana apa keteguhan mereka itu, para nabi, dalam menghadapi cobaan yang luar biasa ya. Dan bagaimana mereka lebih mengutamakan perintah Allah daripada kesenangan pribadi. Kalau kesenangan pribadi mana mungkin, ini anak baru punya anak. Nabi Ibrahim kapan punya anak? Tidak menikah langsung punya anak, sudah tua baru punya anak. Ya, ketika punya anak sudah mulai besar, suruh menyembelih. Seperti apa kira-kira? Ya, luar biasa, ya kan? Nah, sekarang ya ini untuk merenungi ya ya kita-kita masing-masing bagaimana ketika kita ini diuji antara taat kepada Allah dengan cinta kepada anak, ya kan? Lebih cinta kepada anak atau taat kepada Allah. Kadang-kadang diuji begitu. Ya syukur-syukur semuanya berjalan baik, ya kan? Bapaknya, anaknya, semuanya orang taat, masya Allah. Tapi kadang teruji seorang ayah itu dengan anak, ya. Innama amwalukum auladukum fitnah. Hanyalah harta benda kalian dan anak kalian itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim. Lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada anak. Padahal anaknya anak soleh juga, luar biasa. Nabi. Nah, jadi ketika terbukti Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah dan hampir-hampir disembelih, ya kan? Falamma aslama disebutkan dalam itu sudah kedua-duanya pasrah. Si bapak sudah pasrah, anak sudah pasrah. Watallahu al-jabin, itu kepala Nabi Ismail sudah dihadapkan ke bawah biar enggak melihat ayahnya, ayah juga enggak melihat anaknya. Nah, ketika itu Allah memanggil, nah wa nadainahu, kami panggil, ya Ibrahim. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, kamu sudah membuktikan mimpimu itu. Ya. Ya sudah cukup. Jangan dilanjutkan, bukan maksudnya itu Allah ingin bapak menyembelih anak, tidak mungkin, ya kan? Ya. Makanya sudah berhenti, sudah ini sudah cukup. Ujian kamu, kamu sudah lulus. Nah, kemudian diganti dengan seekor kambing. Ya, itulah yang kemudian disembelih. Nah, jadi melempar jumrah itu ya. Biar kita ingat peristiwa-peristiwa seperti itu. Itu panutan kita, itu para nabi yang menjadi teladan bagi kita, bagaimana ketaatan mereka kepada Allah, perjuangan mereka dalam apa menghadapi berbagai ujian, itu maksudnya ya. Sehingga melempar jumrah itu punya pelajaran yang membekas di dalam diri kita, itu maksudnya. Kemudian berikutnya kita berpindah kepada apa? Berpindah kepada bab berikutnya, yaitu bab fadlu al-halqi wa jawazi taqsir, keutamaan menggundul dan bolehnya memendekkan rambut. Maksudnya di sini dalam bab tahallul, ya, seorang yang haji atau umrah nanti akan sampai pada salah satu manasik, yaitu tahallul. Tahallul ini ya artinya kan kembali kepada yang halal, yang sebelumnya dilarang karena ihram, ya. Ketika orang ihram, pakaiannya dilarang pakai wewangian, pakaiannya tidak boleh yang berjahit, dalam arti membentuk tubuh kita, dan seterusnya, beberapa larangan-larangan ihram. Tahallul ya kembali kepada halal, yang tadinya enggak boleh menjadi boleh lagi dengan tahallul itu. Nah, tahallul ini dengan cara itu bisa jadi menggundul rambut, ya. Dalam arti menggundul di sini memang habis, ya, dikerok. Halak, dikerok habis. Atau boleh juga dengan taksir. Taksir itu artinya memotong rambutnya tidak sampai digundul, ya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah keutamaan menggundul, ya. Itu lebih utama daripada sekedar memotong rambutnya. Kita akan baca hadis yang ke-242 yang cetakan ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Allahumma arham al-muhalliqin, qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qala: Allahumma arham al-muhalliqin, qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qala: Allahumma arham al-muhalliqin, qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qala: wal muqassirin. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Rasulullah sallam mendoakan, gitu ya. Rasulullah sallam mendoakan, Allahumma ya Allah irhamil muhalliqin. Berikan rahmat kepada orang-orang yang menggundul. Qalu, para sahabat berkata, dan juga orang-orang yang mencukur saja ya Rasulullah. Qal, beliau mengucapkan lagi, ya Allah, Allahumma irhamil muhalliqin. Berikan rahmat kepada mereka yang menggundul. Qalu, para sahabat berkata lagi, dan orang-orang yang mencukur ya Rasulullah. Qal, Nabi mengucapkan lagi, Allahumma irhamil muhalliqin. Ya Allah, berikan rahmat kepada orang-orang yang menggundul. Qalu, wal muqassirin ya Rasulullah. Para sahabat minta lagi, dan orang-orang yang mencukur saja ya Rasulullah. Qal, beliau baru mengucapkan, wal muqassirin, dan juga orang-orang yang mencukur saja. Ya. Nah, jadi di sini seperti yang kita dengar tadi, bahwa Nabi mendoakan orang-orang yang menggundul. Nah, sampai 3 kali, Allahumma arham al-muhalliqin, ya Allah, berikan rahmat kepada orang-orang yang menggundul. Ya, sampai 3 kali beliau ulangi, baru kemudian beliau mendoakan yang terakhir, wal muqassirin, dan juga orang-orang yang mencukur saja. Nah, jelas dari sini bahwa kalau begitu yang menggundul lebih utama daripada yang sekedar mencukur saja. Namun perlu diketahui, untuk menggundul ini kan khusus kaum laki-laki, ya. Kalau perempuan justru tidak boleh menggundul, ya. Jadi ini kekhususan bagi kaum laki-laki. Ya. Dan kemudian untuk kaum laki-laki di Samgi Menggundul boleh juga dia melakukan taksir. Tadi ya, jadi al-muqassirin orang-orang yang mencukur. Ya, jadi walaupun keutamaannya tidak seperti yang menggundul, namun itu tetap boleh. Kalau ada yang mau milih mau potong biasa saja, cukur ya boleh. Namun diterangkan oleh para ulama kita, diantaranya oleh Syekh bin Utsaimin dan yang lain, kalau mencukur ya mencukur semuanya, ya jangan laki-laki mencukur hanya sedikit-sedikit saja, ujung rambutnya satu ruas jari dipotong, gunting, hanya itu. Tidak, ya laki-laki nggak seperti itu. Laki-laki melakukan taksir itu ya dipotong semuanya, ya rata semua rambutnya dipotongin, ya intinya semuanya rata, terkena begitu ya, semuanya terkena maksudnya. Nah, kalau wanita bagaimana? Kalau wanita justru itulah yang dipotong seukuran seruas jarinya. Itu yang perempuan, justru yang seperti itu perempuan ya. Makanya kalau laki-laki kok seperti itu caranya, yaitu caranya perempuan, bukan caranya laki-laki ya. Ya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qaal, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu mengatakan kepada kami, laisa 'alan nisa'i halqun innama 'alan nisa'i at-taqsir. Tidak ada ya apa gundul bagi kaum wanita, laisa 'alan nisa'i halqun, tidak ada gundul bagi kaum wanita, innama 'alan nisa' at-taqsir, hanyalah bagi kaum wanita itu memotong saja. Riwayat Abu Dawud. Faqad haka ba'dul ulama al-ijma' ala dhalik, sebagian ulama mengatakan ini ijma', ya, ijma' para ulama. Dan seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ulama menerangkan untuk kaum wanita ya dipotongnya pun tadi qadru al-anmulah, ya seukuran satu ruas jari. Jadi tiga tempat ya. Misalnya di sebelah kanan, ya dia kumpulkan rambutnya itu yang panjang misalnya, kumpulkan sebelah kanan, nah ujungnya potong. Sebelah kiri ya ditarik, ujungnya potong. Nah di belakang tarik, ujungnya potong. Gitu. Itu yang wanita seperti itu cara taksirnya, cara tahallulnya. Nah dengan sudah ditahallul ya sudah selesai, berarti kembali kepada halal ya, kembali kepada halal, sudah tidak ada lagi larangan-larangan ihram ya. Kemudian kemudian ada satu hal lagi yang mungkin perlu diingat ya di sini, terutama bagi kaum laki-laki yang tahallul ini menggundul atau mencukur, terutama yang menggundul ya, biasanya umumnya ya, umumnya kalau menggundul itu kan biasanya dikasih busa ya biar gampang. Nah di sini jangan sampai dia pakai misal sampo atau sabun yang wangi ya, karena dia statusnya kan masih ihram itu. Statusnya masih ihram. Ya, sekarang baru upaya untuk berpindah kepada tidak ihram, tapi kan masih ihram itu. Jadi hindari sabun sampo yang wangi. Hindari. Ya. Kalau pakai sabun sampo yang tidak wangi boleh. Boleh, ya. Digosok sabun yang tidak wangi atau sampo, dicukur, setelah itu digundul. Dan alhamdulillah kalau sekarang ini biasanya di sana kan ada salon-salon itu ya, salon-salon penggundulan. Ya. Itu sudah banyak di sana dan insyaallah secara umum dan rata-rata mereka sudah standar. Jadi sabun-sabun yang dipakai sudah tidak wangi ya. Yang mereka pakai itu sudah sabun-sabun yang tanpa wangian. Ya. Kemudian mungkin kita baca satu hadis lagi. Bab tawaful ifadah wal wada'. Bab tawaf ifadah dan tawaf wada'. Nah, ini ada dua tawaf di sini ya yang disebutkan. Tawaf itu ya sebetulnya ada tawaf. Ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf kedatangan ya. Nah, biasanya juga sekaligus tawaf umrohnya kalau yang tamattu itu. Tawaf kudum itu sekaligus untuk tawaf umrohnya. Nah, kemudian ada tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah itu tawaf di tanggal 10 ya, atau hari nahar 10 Dzulhijjah, atau disebut dengan tawaf ziarah. Itu yang kemarin kita bahas, tanggal 10 melakukan apa saja, ini tawaf ifadah. Kemudian ada tawaf wada'. Tawaf wada' itu tawaf yang perpisahan ya. Jadi mau pergi meninggalkan Makkah, tawaf dulu. Ini namanya tawaf wada'. Ya, jadi itu ada tiga macam, ada istilah-istilah tadi, tiga tawaf. Ada juga tawaf yang tidak terkait dengan amalan-amalan haji atau umroh, itu tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu ya kapan saja, ya orang Makkah, ya orang dari luar, pokoknya tawaf keliling 7 kali mengelilingi Ka'bah, setelah itu sholat 2 rakaat. Ya, itu namanya tawaf sunnah ya. Sholat 2 rakaat ya kalau bisa menghadap makam Ibrahim kemudian Ka'bah ya. Kalau tidak di mana saja. Nah, ini tawaf sunnah dilakukan sering-sering bagus ya. Misalnya pagi tawaf. Nanti agak siang dikit tawaf lagi. Nanti agak siang lagi tawaf lagi, nanti sore tawaf lagi, nanti malam tawaf lagi, bagus. Semakin banyak itu ibarat sholat sunnah ya. Namun ya tadi setiap 7 tawaf sholat 2 rakaat sholat sunnah tawaf begitu ya. Ya. Kemudian di sini hadis yang ke-243 menurut cetakan ini, Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, hajajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'afadna yawman nahar. Kami haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami ifadah, afadna yani tawaf ifadah pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Atau kalau kita ya hari Id ya, Idul Adha. Fahadat Safiyyatu, maka kemudian Safiyyah istri Nabi hadat haid, datang bulan ya haid. Faradan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu ar-rajulu min ahli, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan terhadap Safiyyah seperti halnya umumnya seorang lelaki terhadap istrinya. Maka fakultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, innaha haid. Wahai Rasulullah, Safiyyah itu sedang haid. Faqala, maka Nabi mengatakan, ahabisatunahi, apakah Safiyyah akan menahan kami di Makkah? Lalu mereka, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna qad afadat yawman nahar. Sesungguhnya Safiyyah itu sudah ifadah pada hari nahar ya, sudah ifadah pada hari nahar, tawaf ifadah. Qala, beliau kemudian mengatakan, ukhruju, kalau begitu keluarlah, yakni keluar dari Makkah, berjalan pulang ke Madinah. Wa fi lafdin, dalam sebuah lafaz Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqra halqa atafat yawm an-nahr qila na'am. Ya. Dalam lafaz yang lain Nabi bersabda aqra halqa. Ya. Ini artinya apa? Ia terluka dan ia sakit tenggorokannya. Artinya ini ucapan anu ya, ucapan semacam doa tapi enggak dimaksud doa. Jadi aqra halqa seolah ya apa ya kalau bahasa kita ya sulit. Yang jelas ada kata-kata yang itu bagi mereka itu hal yang biasa terucap. Ya, misalnya kalau yang lain ya, takilat ka ummuk. Wah, ibumu kehilangan kamu. Ya, bukan maksudnya mudah-mudahan ibumu kehilangan kamu, doa kebetulan tidak, tapi ya menyayangkan gitu kan, menyayangkan wah, ibumu kehilangan kamu bisa kalau kamu begitu. Ya, bukan maksudnya mendoakan keburukan. Ini pun seperti itu. Bukan Nabi mendoakan keburukan bagi Sofia, tapi ucapan-ucapan yang biasa terucap, enggak dimaksud ya, doa keburukan. Atafat yawman nahar, apakah dia telah tawaf pada hari nahar? Qila na'am, dikatakan iya betul. Qala fanfiri, kalau begitu pergilah. Ini artinya berangkatlah. Ya, ini sekilas terkait dengan tawaf ifadah dan tawaf wada ya. Mungkin sekilas saja kita baca ini bahwa Nabi SAW ya dengan rombongan ya ketika sudah selesai haji beliau SAW apa diberi kabar bahwa Sofiyah istri beliau haid. Nah, Nabi khawatir kalau ternyata dia sudah haid sementara belum tawaf ifadah. Nah, karena tawaf ifadah terkadang bisa ditunda hari 10 ya kan? Tanggal 10 itu sunnahnya begitu. Misal dia tunda 11, 12 masih bisa. Nah, ketika Sofiyah haid, Nabi khawatir, jangan-jangan belum ifadah dia. Kalau belum ifadah, kita gak jadi pulang sekarang ini. Nunggu dia ifadah dulu. Makanya Nabi katakan, habisatunahi, apakah dia akan menahan kita ini? Karena dia belum tawaf, kita tunggu dulu. Ternyata para sahabat mengatakan, dia sudah tawaf pada hari nahar. Nabi katakan, oh ya sudah, ukhruju. Kalau gitu kita keluar, kita berangkat. Ya, dalam riwayat berikutnya infiri, kalau itu pergilah, ayo kita yakni berangkat pulang ke Madinah. Jadi artinya di sini bahwa untuk tawaf ifadah dilakukan pada waktunya, boleh mundur juga. Kalau mundur ya rombongan mesti menunggu dulu. Namun di sini termasuk pelajaran yang penting, Nabi tidak menunggu tawaf wada. Jadi Sofiyah di sini kan kalau begitu tidak tawaf wada. Yang haid sudah pulang, nggak perlu tawaf wada. Nah, insya Allah ini kita bahas mungkin tentang tawaf wada pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Sementara sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.